Kimamba on the beats. Hivi mapenzi ni kitu gani? Mbona saa hayana huruma? Haya mapenzi yana nini? Huku mbele yamekuja kuwaje? Afra kila nachofanya kimpendezi eti namkera. Akasema kinfumania wala imcho. Nafata kila nachosema sijiwezi na ungatera. Ila sababu ananinu ni ya wala simko. Ubaya limpenda sana, ukweli nampenda sana. Na kama mapenzi limpaga yote, mnaumia sana. Ubaya limpenda sana, ukweli nampenda sana. Na kama hizi ya bando fazia, aya asante. Yeah.